الحمد لله الذي بدد ظلمات الأمور الجاهلية بنور شريعة سيد الإنس والجان، أحمده حمدا متواليا بصميم القلب وخالص اللسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الجسم والجهات والزمان والمكان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، نبي الرحمة وشفيء الأمة، وخلقه القرآن. اللهم صل على سيدنا محمد ذو الجاه العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين من أهل السنة والجماعة رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن طاعة الله والرسول من لوازم الإيمان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itu iman kita menjadi lebih berkualitas, lebih bermutu, dan lebih sempurna. Di dalam meningkatkan kualitas takwa perlu adanya panutan agar takwa kita tidak keluar dari syariat Islam. Maka satu-satunya panutan yang wajib kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah satu-satunya hamba Allah yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang paling sempurna, paling berkualitas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa pada bulan Rabiul Awal berbagai lapisan masyarakat telah memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai bentuk dan cara, dan itu merupakan kelaziman bagi umat Islam. Dalam kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa, i'lam anna hurmatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya menghormati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da mautihi, setelah wafat beliau, wa tawqirihi wa ta'zimihi, mengagungkan, memuliakan kebesaran sifat-sifat beliau, lazimun, adalah merupakan kewajiban, kama kana hala hayatihi, sebagaimana kita menghormati, mengagungkan beliau di saat beliau masih hidup. Oleh karena itu, janganlah kita nodai peringatan itu dengan perbuatan maksiat, perbuatan mungkar, dan perbuatan bid'ah dolalah. Maka harus kita jalankan peringatan itu sesuai dengan syariat Islam, yaitu syariat Islam dalam tariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah bulan Rabiul Awal bukan berarti selesailah masa atau waktu untuk menghormati, menjunjung, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semangat itu harus tetap ada dan lebih meningkat. Karena orang-orang yang tidak suka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap keluarga Rasulullah, terhadap istri Rasulullah, terhadap sahabat Rasulullah, senantiasa gencar akan menyembunyikan kemuliaan sifat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan keluarga Rasulullah, kemuliaan istri Rasulullah, dan kemuliaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hal itu datang dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Rafidah atau Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, atau kelompok Islam liberal dan lainnya? Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna, sungguh telah datang kepadamu utusanku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubayyinu lakum, yang akan menjelaskan kepadamu, kasiram mimma kuntum tuhfuna, banyak hal yang kau sembunyikan di antara sifat-sifat kemuliaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'fu an katsir, sifat itu mereka biarkan, tidak mereka sampaikan kepada generasi berikutnya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin, sungguh telah datang kepadamu dari Allah nur, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kitabum mubin, wa kitabum mubin, yaitu Al-Qur'an. Usaha untuk menyembunyikan kemuliaan Rasulullah dilakukan sejak sebelum Rasulullah dilahirkan dan diutus ke dunia ini. Namun usaha licin yang mereka bangun telah terungkap setelah dilahirkan dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka senantiasa tetap akan berusaha untuk menyembunyikan kemuliaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa menutup-nutupinya. Bahkan mereka berusaha untuk mempengaruhi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang halus, dengan cara yang licin, sehingga muncul di kalangan umat Islam yang terpengaruh dengan faham Rafidah, yang terpengaruh dengan Islam liberal. Mereka berani mengatakan bahwa tidak benar Nabi sudah dapat jaminan surga dari Allah. Mereka berani mengatakan bahwa Nabi tidak berlaku adil terhadap istrinya, karena gara-gara Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an. Bahkan kadang-kadang mereka berani membuat polling di antara tokoh-tokoh yang ada di dunia ini, sehingga menempatkan Rasulullah di bawah tokoh-tokoh yang semacam itu. Ungkapan dan pernyataan yang semacam ini bisa merusak, bisa membahayakan kepada keimanan yang kita miliki, bisa menghilangkan amal yang telah kita bangun, yang telah kita kerjakan selama hidup kita di dunia ini. Inilah satu fenomena yang sedang terjadi di kalangan kita kaum muslimin. Kita harus prihatin, kita harus berpikir, jangan sampai terpengaruh dengan ucapan-ucapan yang semacam ini. Kita diamanati oleh Allah, diberi lisan untuk berzikir, untuk memuji kepada Allah, untuk berselawat kepada Nabi. Kita diberi akal untuk berpikir tentang kebesaran Allah. Kita diberi anggota tubuh, semuanya itu adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikuti jejak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita melakukan hal-hal yang semacam itu, ataupun kita meniru tindakan-tindakan orang yang semacam itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita merujuk kepada fatwa-fatwa ulama-ulama salaf terdahulu, melakukan tasghir, pengecilan terhadap salah satu jasad daripada Rasulullah, termasuk itu adalah bisa merusak keimanan. Wa fi syarhi syifa li Mulla Ali Al-Qari, law qala li sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada orang mengatakan terhadap satu helai rambut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan syu'airun, rambut kecil, faqad kafara, maka orang tersebut telah kafir, mengingkari terhadap kemuliaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka wajiblah bagi setiap orang Islam untuk mencintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda orang itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu al-iktida'u bihi wasti'malu sunnatihi wa idba'u aqwalihi wa af'alihi wa imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi, yaitu mengikuti dan menjalankan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perilaku dan ucapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan segala apa yang diperintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Di antara larangan Nabi, kita tidak boleh minum khamar. Kita tidak boleh mengkonsumsi sabu-sabu. Kita tidak boleh memproduksi khamar. Kita tidak boleh mengedarkan khamar dan sabu-sabu. Itu semuanya adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita lakukan, walaupun lisan kita mengucapkan cinta kepada Rasulullah, itu adalah bohong. Kecintaan itu tidak akan diterima. Kelak tidak akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kita sudah maklum bahwa dua hal itu bisa merusak generasi kita, bisa membawa kehidupan kita tidak tenteram, tidak aman dan lainnya. Oleh sebab itu, mari keluarga kita jaga, jangan sampai melakukan terhadap dua hal yang semacam itu. Dan yang kedua, tanda bahwa orang itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbatuhu liman ahabban nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa binisbati aw nisbatihi min ahli baitihi wa sahabatihi. Cinta seseorang kepada Rasul ditunjukkan dengan cinta kepada orang yang mencintai Rasulullah, baik itu dari keturunan Rasulullah ataupun orang-orang yang beriman dan membantu perjuangan, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah berpesan tentang putrinya Fatimah radhiyallahu an, innaha bid'atun minni yab'adabuni ma abghadaha. Sesungguhnya Fatimah itu adalah bagian dariku. Siapapun melakukan tindakan yang membuat marah Fatimah seperti membuat marah kepadaku. Dan terhadap para sahabat Rasulullah, kita harus melakukan satu tindakan sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berpesan tentang sahabat beliau, Allah Allah fi ashabi, takutlah kalian kepada Allah tentang urusan sahabatku. La tattakhiduhum ghardan ba'di, jangan sekali-kali engkau jadikan sasaran jelek sahabatku itu setelah aku tinggal. Aila tadhkuruhum bisu'in, jangan sekali-kali membicarakan kejelekan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Nabi harus kita cintai, harus kita hormati, karena mereka dicintai oleh Rasulullah dan mereka juga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senantiasa memberikan penghargaan, kemuliaan kepada mereka. Kita juga harus menghargai seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Sayyidina Umar radhiyallahu an. Qala an-nabi, ana madinatus suja'ah wa Umaru babuha wa ana madinatul ilmi wa Aliyun babuha. Saya adalah gudangnya pemberani dan Umar adalah pintunya. Saya adalah gudangnya ilmu, Sayyidina Ali adalah pintunya. Ini adalah ungkapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh sebagai umatnya yang ingin dan menginginkan kelak di akhirat bersama Rasulullah masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi janganlah meniru orang-orang yang di luar ahlus sunnah wal jamaah seperti orang Rafidho. Mereka mengatakan sebaliknya terhadap Sayyidina Umar. Bahkan orang yang pernah membunuh Sayyidina Umar, mereka juluki Suja'uddin, pemberani di dalam agama. Berarti orang ini senantiasa menentang dan berlawanan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, kita sebagai orang yang menginginkan kelak mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menginginkan kelak dibawa bimbingan Rasulullah menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus tanamkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Karena dengan kecintaan kita kepada Rasulullah menyebabkan keyakinan kita menjadi sempurna, iman kita menjadi lurus dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita kelak akan mendapatkan satu kenikmatan yang tiada taranya, yaitu pada saat kita meninggal berjumpa dengan Rasulullah, kita akan mengucapkan dua kalimat syahadat dan akhir kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Inna ahsanal kalam kalamul malikil alam, wallahu ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum واموال اقترفتموها وتجارة تخشونها كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل ربي اغفر وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين وصاحب الشفاعة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله، والتقوى وصية الله رب العالمين للأولين والآخرين، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولا سبيل على النجاة ولا خرج من الشر إلا والتقوى سبيل موصل إلى النجاة. وحسن للنجاة من ضرار الشر، وأن الله أمركم بأمر بدا في بنفسه وسنى بملائكة مسبحة بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة، ومن صلى علي مئة كتب الله له بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار، وأسكنه يوم القيامة مع الشهداء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح أمة محمدين، اللهم فرج أمة محمدين، اللهم ارحم أمة محمد في بلادنا إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين عامة. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه أجمعين وحب آل بيته الطيبين المطهرين، واحصرنا معهم تحت لواء سيد الأولين والآخرين، وأدخلنا الجنة مع الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنك قلت في كتابك الكريم: ادعوني أستجب لكم، فندعو يا الله بثبوت إيماننا وإيمان أزواجنا ووالدينا وأولادنا ومن أحبنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.